Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Para rawuh kaum muslimin saha muslimat ingkang kawula mulyakaken, kawula tresnani fillah, alhamdulillah wonten ing kesempatan enjang menika kita dimudahkan untuk bisa bermajelis dipun gampilaken anggenipun kula panjenengan sami melangkahkan kaki untuk duduk di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala. Sak perlu kita sedaya nglaksanakaken setunggal kewajiban. Inggih menika kewajiban kula panjenengan sami menuntut ilmu, talabul ilm, mempelajari ilmu Alkitab, Al-Qur'an lan ugi sunnah. Mila monggo ma'asyiral muslimin rahimanur rahimakumullah, kita sesarengan berupaya ngikhlasaken niat tanggenipun kula panjenengan sami lenggah. Lan ugi nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala mugi-mugi majelis kula panjenengan sedaya menika dipun dadosaken dening Allah Subhanahu wa taala sebagai majelis yang mubarak, dipun barokahi lan ugi dipun rahmati. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Majelis ilmu niku majelis ingkang agung. Majelis ingkang malaikat-malaikat kemawon mengerumuni, ngerubung, dan mereka berhenti dari terbang. Malaikat-malaikat niku kagungan sayap, ada yang sayapnya dua, ada yang tiga, wonten ingkang sekawan, wonten ingkang langkung, saking sekawan. Malaikat Jibril contohnipun kagungan sayap sebanyak 600 sayap. Niki sayapipun malaikat Jibril. Ya. Malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala di antara tugasipun niku wonten malaikat ingkang madosi majelis-majelis ilmu, golek majelis ilmu. Menawi malaikat-malaikat menika manggihi majelis ilmu, mereka semuanya turun mengerumuni majelis ilmu. dipun sepatakan wonten ing hadis Muslim, Rasul alaihi salatu wasalam ngendika, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidak ada suatu kaum yang berkumpul di salah satu masjid, masjid Allah, yatluna kitab Allah, wong-wong kuwi mau padha sinau maca ayat-ayat Al-Qur'an, tadarus Al-Qur'an, nyinauni makna Al-Qur'an, kejaba majelis kuwi mau bakal dadi majelis ingkang mulya, nazalat alaihimus sakinah, bakal diturunake sakinah. Sakinah niku ketenangan. Ya, majelis ilmu niku nek kula njenengan sedaya ikhlas anggenipun lenggah, anggenipun sinau, bakal pikantuk napa? Sakinah ingkang nomor setunggal, ketenangan. Ya, nazalat alaihimus sakinah wa ghasiyathumur rahmah, ya, diliputi rahmat, dipun paringi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Lah wong nek wis dirahmati Allah nggih bakal pikantuk kebahagiaan, kesaenan donya lan akhirat. Menawi sampun pikantuk rahmatipun Allah. Nah niki majelis ilmu sebab kula panjenengan sami pikantuk napa? Rahmat. Ghasiyathumur rahmah. Wa haffathumul malaikah. Lan malaikat-malaikat Allah sami ngerubung, mengerumuni majelis-majelis ilmu. Atus malaikat mawon ngerubung. Niki malaikat ingkang dipun paringi tugas dening Allah Subhanahu wa taala, ya, mencari majelis-majelis ilmu. Haffathumul malaika wa dzakarahumullahu fi man indah. Lan Allah Subhanahu wa taala menyebut-nyebut hamba-hamba Allah yang menuntut ilmu itu di hadapan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ma'asyiral muslimin rahiman wa rahimakumullah, monggo kita tansah bersyukur dumateng Allah Subhanahu wa taala, awit kula panjenengan sami dipun gampilaken, dimudahkan untuk bisa bersama-sama duduk mendengarkan ayat, mendengarkan hadis. Mugi-mugi kula panjenengan sami termasuk hamba-hamba Allah ingkang pikantuk sakinah, ketenangan, pikantuk rahmatipun Allah Subhanahu wa taala, lan hamba-hamba Allah ingkang dipun mulyaaken fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Para rawuh kaum muslimin saha muslimat rahiman wa rahimakumullah, tema pembahasan enjang menika nggih eling lan waspada. Iling lan waspada. Iling niku napa? Hah? Apa? Ingat. Waspada, waspada. Ingat dan waspada. Jadi bahasa Indonesia niki ngambil dari bahasa Jawa atau kebalikannya ini, waspada. Iling lan waspada. Nggih. Ikhwatul kiram rahiman wa rahimakumullah. Wong sing mlaku, tiang ingkang melakukan perjalanan dalam kehidupan dunia, misalipun numpak mobil mawon nggih. Nggih. Niki kudu eling lan kudu waspada. Nggih. Eling niku sadar. Memahami apa yang ada di sekitarnya. Waspada, mbok bilih wonten perkawis-perkawis ingkang saged ngalang-alangi napa perjalanan safar kehidupan dunia. Ini ki urusan safar donya. Supir bis, supir mobil utawi pengendara motor niki kudu eling lan waspada. Eling nek dheweke teng dalan, waspada dari segala sesuatu yang akan membahayakan. Dan iki nek wong numpak mobil, numpak motor kok ora eling, ora waspada, niku akibatipun fatal. Fatal, kecelakaan, cacat, kematian lan sak piturutipun. Ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Lah kula panjenengan sami monggo nganget bilih kehidupan dunia ini sesungguhnya adalah safar yang panjang. Teng donya niku mboten sak lawase kula urip. Ya. Harus selalu kita ingat, Kula panjenengan sami teng donya niki kedah tansah kengetan eling. Eling bilih kula panjenengan sami teng donya menika mboten kekal. Mboten kekal lan wajib eling tugas kula panjenengan sami teng donya niki napa? Harus tahu itu. Naam. Lan kula panjenengan sami wajib waspada, ngati-ati. Waspada dari perkara-perkara, perkawis-perkawis ingkang saged ngalang-alangi perjalanan kula panjenengan sami nggih dalam kehidupan dunia menika. Nggih. Saderengipun kawula lajengaken kawula kengetan doa safar. Doa napa? Safar. Panjenengan mulai badhe safar nggih, safar teng Jakarta utawi safar teng pundi kemawon, naiknya kendaraan mobil atau pesawat sami mawon, unta utawi jaran padha mawon, nggih wonten doa safar. Bagaimana doa safar itu? Nggih. Allah Subhanahu wa taala ngajaraken melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menawi kula panjenengan sami bagi sedate safar, ya. Naik kendaraan kemudian bertakbir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Al hadis. Wonten lajengaken wonten lanjutan doanipun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wat taqwa wa minal amali ma tardolan sak bidrutipun. Asyahid intinipun kula panjenengan sami nalika safar, nalika safar dalam kehidupan dunia ini, maksudipun safar numpak mobil, safar numpak pesawat, nggih dipun elingaken bilih kula panjenengan sami sak jatosipun, sak yektosipun sedang melakukan safar menuju akhirat. Kita sedang melakukan safar dari Semarang ke Jakarta, betul naiknya kendaraan. Tetapi di saat itu pula kula panjenengan sami dipun elingaken dening Allah melalui doa ini, sesungguhnya kita sedang melakukan safar yang sangat panjang. Nggih. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza. Subhanalladzi, segala puji bagi Allah zat yang telah ya menundukkan kendaraan ini untukku. Wa ma kunna lahu muqrinin. Dan kita tidak mungkin bisa menguasainya kalau Allah tidak memberikan itu kepada kita. Wa inna ila rabbina lamunqalibun. Dan sesungguhnya sebagaimana di dunia kita safar, kita juga akan kembali kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggih. Di dalam doa safar ini, nggih, kula panjenengan sami dipun elingaken bilih kula panjenengan sami akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya safar di dunia akan kembali ke rumah saya, keluarga saya, anak saya, nggih. Kan ngeten sing jenenge wong safar kepingin balik, nggih, kembali kepada keluarganya, istrinya, anaknya, ibunya, ayahnya, nggih. Nah, dipun elingaken wonten ing doa menika, sebagaimana kita di dunia melakukan safar, sesungguhnya kita semuanya sedang melakukan safar yang panjang, yaitu kembali kepada siapa? Allah. Wa inna ila rabbina lamunqalibun. Lan kula panjenengan sedaya saestu bakal nggih dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimanur rahimakumullah, sebagaimana dalam kehidupan dunia kita, kita harus eling lan waspada nalika numpak jaran, nalika numpak onto, nalika numpak napa kemawon kendaraan, niki kudu eling, kudu waspada. Napa malih safar yang sesungguhnya. Nggih menika safar menuju negeri akhirat. Nggih. Nek teng donya ora eling ora waspada anggone numpak kendaraan niki akibate parah, napa malih menawi kula panjenengan sami safar menuju akhirat mboten eling, mboten waspada. akibatipun nggih luar biasa. Nek teng donya paling parahe napa? Mati kan ten nggih. Pecah niku. Nek ora ora eling, ora waspada, nggih maksimale mati nggih. Ning nek dheweke mukmin, muslim mlebu alam barzah selamat. Tapi kalau akhirat kita yang gagal, nggih. Subhanallah luar biasa. Mati niku sanes akhir perjalanan. Justru kematian itu adalah awal perjalanan yang panjang. Ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, mila wonten ing kesempatan dinten menika, enjang menika, monggo kita saling mengingatkan. Dipilih kula panjenengan sami teng donya menika nggih mestinipun wonten tugas, wonten tujuan hidup. Allah Subhanahu wa taala nggih ndadosaken kula panjenengan sami gesang teng donya menika mboten kados kewan niku mboten. Tetapi Allah Subhanahu wa taala nyiptakaken jin, nyiptakaken manungsa nggih tujuanipun namung setunggal, ora ana tujuan liyane. Tujuane namung setunggal napa niku? Ibadatullah, ibadah dumateng sinten? Allah. Ibadatullah. Kedah eling niki. Kula teng donya panjenengan nggih teng donya menika lan sanes menungso kemawon, menungso lan jin niku dipun ciptakaken Allah wonten ing donya kangge ibadah dumateng Allah Subhanahu wa taala. Niki tujuan hidup. Ora ana liyane. Betul wonten ingkang sanes. Namung niki kemawon ibadatullah. Kados dene pun ngendikaken dening Allah Subhanahu wa taala wonten ing Al-Qur'anul Karim wonten ing surah Az-Zariyat Allah Subhanahu wa taala ngendika wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Lan ingsun Allah Subhanahu wa taala ora nyiptakake menungso lan jin. Ingsun Allah Subhanahu wa taala ora nyiptakake jin lan manungsa kejaba mung kanggo siji amalan utawi siji hikmah inggih menika liya'buduni ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Niki tujuan hidup. Nggih. Dados teng donya niki mboten kangge ngumpulake bondo emas perak mboten. Mboten kangge ngata-ngatai anak bojo mboten nggih. Mboten kangge ngumpulake jabatan mboten. Bukan pula untuk kekal di dunia ini. Nggih. Kula panjenengan sami yakin bilih kula panjenengan sami mboten bakal kekal teng donya. Kan ngoten nggih. Seperti itu kita yakin. Nggih. Wabillahi taufik. Sehingga ampun ngantos kula panjenengan sami supe maksud dan tujuan kita diciptakan. Allahu Jalla wa Ala khalaqal ibad, khalaqal jinna wal insa liya'budu. Allah Subhanahu wa taala nyiptakake manungsa lan jin nggih kangge niki ibadah dumateng Allah Subhanahu wa taala. Naam, niki nomor setunggal. Nah, tentunipun ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Menawi tugas kula teng donya menika ibadah dumateng Allah. Mestinipun kan kula panjenengan sami tanglet. Bagaimana saya beribadah kepada Allah kan ngoten nggih. Tujuan urip niku ngibadah. Lah terus ibadah niku piye carane? Bagaimana saya beribadah? Nah niki penting. Nggih. Niki nggih kedah dipun mangertosi, kedah eling. Ternyata kita sebagai manusia itu diberi oleh Allah kemudahan, digampangake, diberi kemudahan oleh Allah. Napa niku? Dipun utus para nabi, para rasul. Yeah. Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, ngantos nabi ingkang terakhir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dipun utus para nabi, dipun utus para rasul kangge jelasake, kanggo nerangake piye carane kula panjenengan sami napa ibadah. Jadi ora kon padha golek dalan dhewe-dhewe niku mboten. Tidak. Ya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala ngutus para nabi, ngutus para rasul kangge nerangaken, jelasaken dumateng menungso lan ugi jin pripun anggene kula panjenengan sami napa ibadah. Ya. Baik. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan hanya rasul bagi kalangan manusia, tetapi juga rasul bagi kalangan apa? Jin. Jin niku nggih sinau kalih Nabi alaihi salatu wassalam. Nggih. Sakwijining dinten dipun kisahaken iki kejadian di Mekah. Terus para sahabat termasuk sahabat Ibnu Mas'ud rikala niku sesarengan kalih Nabi alaihi salatu wassalam, sesarengan kalian Nabi. Ya. Bersama dengan Nabi. Lah terus kok Rasul mboten ketinggal, Rasul mios, Rasul berjalan keluar sebentar kok lajeng ical, Rasul enggak tahu di mana. Lah wonten ing wekdal dalu niku para sahabat berpencar madosi mencari di mana Rasul, kan wonten kekhawatiran di mana Rasul. Saben-saben dalan dipun padosi, celah-celah bukit dicari, ngantos putus asa, para sahabat niku putus asa. Ora ketemu, nang ndi ora ana. Sedih. Sampai dikatakan di malam itu kita betul-betul merasakan kesedihan yang luar biasa. Lah pripun mboten sedih? Nggih. Rasul mboten wonten. Ya. Jangan-jangan diculik, jangan-jangan menimpa beliau apa mboten ngertos niki. Sebab sing musuhi Rasul kan kata ugi. Ngantos dumugi wektal subuh. Begitu datang waktu subuh, Rasul SAW kok langsung ketinggal. Muncul Nabi Ali Sallallahu Alaihi Wasallam di tengah para sahabat. Wah, luar biasa senangnya para sahabat. Lajeng sami tangleduh, Rasul kok panjenengan mboten ketinggal, tindak pundi kemawon. Kemudian Nabi mengatakan, di malam hari itu datang sekawanan jin minta untuk dibacakan kepada mereka Al-Qur'an, ya, minta untuk saya menyampaikan ilmu kepada mereka. Nah, memang Rasul sallallahu alaihi wasallam niku nggih, rasul bagi kalangan manusia dan rasul bagi kalangan apa? Jin. Jin niku ora ana nabi, ora ana rasul, enggak ada. Ini di antara yang menunjukkan bahwasanya manusia lebih utama daripada apa? Jenis jin. Nggih. Nabi lan rasul niku saking kalangan menungso lan saking lan sanes saking kalangan apa? Jin. Nggih. Panjenengan saged maos surat Al-Qur'an, khusus ada surat Al-Jin nggih, ingkang nyriyosaken nyebataken bagaimana kalangan jin. Kalangan jin nggih wonten sing muslim, wonten ingkang mboten apa? Muslim. Wonten ingkang taat, wonten ingkang mboten taat. Allah Subhanahu wa taala ngendika wonten ing Al-Qur'an, wonten ing surat Al-Jin. Naam, qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarum minal jin faqalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila ar-rusydi fa'amanna bihi. Allah Subhanahu wa taala ngendika, qul, katakanlah wahai nabi, nabi dipun dawuhi Allah supados ngabaraken kepada manusia, uhiya ilayya, aku entuk wahyu saka Allah, annahu istama'a nafarun minal jin, ana sekawanan, ana sak kelompok jin, ada sekawanan jin istama' ngrungokake Al-Qur'an. Terus Rasul maos Al-Qur'an, jin-jin sami ngrubung ngrungokake napa? Al-Qur'an. Annahu istama'a nafarun minal jin. Nah, jin iki ngrungokake. Mentadaburi maknanipun. Kemudian mereka mengatakan, "Inna sami'na Qur'anan ajaba." Iki Al-Qur'an menakjubkan. Mereka mengatakan, kita telah mendengar Al-Quran yang sangat menakjubkan. Yahdi ila rusdi, isine Al-Quran bimbing menungso, bimbing jin kepada jalan yang lurus. Fa'aman nabihi mula, maka kami para jin beriman kepada Al-Quran itu. Nah, sepindah malih ma'asyiral muslimin, kula panjenengan sami teng donya menika diberi kemudahan oleh Allah. Untuk kita beribadah kepada Allah dipun utus para nabi, para rasul. Diajari bagaimana caranya kita apa? Beribadah. Niki nggih kudu eling kula panjenengan sami. Kula teng donya niki sampun dipun paringi contoh. Nggih, nek kelalen repot niki. Nggih. Wonten aturan kula panjenengan sami anggenipun ibadah niku sampun wonten contohipun inggih menika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah nek ora eling nggih golek ibadah nganggo cara-cara ingkang mboten dipun ajaraken dening Nabi alaihi salatu wassalam nggih mangke salah anggenipun kula panjenengan sami napa ibadah. Nggih, monggo kita eling kula teng donya menika dipun ciptakaken kangge napa ibadah. Ingkang nomor kalih monggo kita ugi eling bilih anggenipun kula ibadah niku sampun dipun gampangaken dening Allah diutus para nabi lan rasul. Ingkang tugasipun napa? Membimbing menungso, ngajari menungso kabeh piye carane ibadah. Bagaimana dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Napa malih Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam khatamul anbiya wal mursalin, penutup para nabi lan rasul. Penutup. Nggih. Artosipun syariat-syariat ingkang rumiyin, syariat Taurat, syariat Injil, syariat Zabur, syariat para nabi ingkang rumiyin niku dipun hapus dengan adanya syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dulu di zaman nabi-nabi yang telah lalu ada ibadah salat, wonten siam, wonten ibadah ingkang sanes. Ananging tata caranipun benten. Berbeda dengan tata cara salatipun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih. Benten. Nah, kekuatan umat sekarang dengan umat dulu aja berbeda, nggih mboten? Umure nggih beda. Maka termasuk hikmah Allah ya, ketika diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam syariatnya berbeda dengan syariat sebelumnya. Ya, syariat ibadah lho, tata cara ibadah. Tetapi intinya pun sami. Ya. Zamanipun Nabi Musa, sadaringipun zamanipun Nabi Nuh, ya, Nabi Nuh mawon berdakwah di tengah kaumnya 950 tahun. Niku 950 tahun niku. Dakwahipun. Nggih. Artose umur Nabi Nuh lan umatipun Nabi Nuh panjang napa pendek? Panjang kan ngoten nggih. Nggih. Nek umure umat Nabi Muhammad SAW kan mboten ngantos sak monten. Nggih. Sampai 200 ndak umurnya Mas. Nggih. Dugi mboten. Allahu a'lam bisa jadi sampai 200 kita ndak tahu ya kan. Nggih. Tapi namanya umur umat Nabi Ali Sulatu Wasallam secara umur secara umum mboten panjang. Kan demikian ndak panjang ya. Baik. Jadi memang termasuk hikmah Allah syariat Nabi Muhammad SAW itu ya berbeda dengan syariat sebelumnya dan syariat Nabi menjadi penutup syariat-syariat sebelumnya. Rasul Ali Sulatu Wasallam sampun nate ngendika, "Laukana Musa hayyan ma wasi'ahu illa ayyattabi'ani." Saumpama Nabi Musa, seandainya Nabi Musa masih hidup, masih sugeng. Seandainya Nabi Musa itu masih apa? Hidup. Ma wasi'ahu illa ayyattabi'ani. Nabi Musa niku kedah nderek syariatipun sinten? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niku Nabi Musa, seorang nabi. Nggih. Napa malih kula panjenengan sami? Jadi memang kita hidup ini harus nderek aturanipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam kita beribadah kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Niki kudu eling. Nggih. Sampun dipun pahami niki nggih. Nggih. Harus selalu ingat. Lah nek mboten kaya niku terus napa maknane syahadat asyhadu anna Muhammadan Rasulullah? Saya bersaksi Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Ning ora manut. Mboten derek aturanipun Nabi alaihi salatu wasalam. Nggih mboten pas. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ning ora percaya ngendikane Rasul alaihi salatu wasalam. Nggih mboten pas malih. Ini Rasul Allah ning ora percaya ngendikane Rasul. Niki Rasul Allah ning ora manut perintahe napa? Rasul. Nggih mboten pas. Kula panjenengan sami ngucapaken asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Niki kan sumpah janji kan ngeten nggih. kula nyekseni bilih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku utusanipun Allah, rasulipun Allah ingkang pikantuk tugas saking Allah menyampaikan risalah. Makanya dikatakan rasul sebab pikantuk tugas menyampaikan risalah saking sinten? Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Sehingga nalika kita sampun ngucapaken asyhadu anna Muhammadar Rasulullah niki kudu dipun buktekaken. Napa buktine? Buktinipun nomor setunggal ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah tasdiquhu fima akhbar. Kula panjenengan sami wajib pitados kudu percaya kabeh ngendikane sinten? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Napa ingkang dipun ngendikaken rasul kudu yakin. Ora kena ragu-ragu. Ya. Walaupun itu perkara yang kita belum pernah melihat, aku urung tahu roh, aku urung tahu krungu, aku urung tahu ngemek. Tetapi ketika Nabi mengajarkan, mengabarkan, kabaripun Nabi, beritanipun Nabi niku mesti benar. Sebab ucapan Nabi adalah wahyu. Kan ngeten nggih? Lah ini bukti. Napa ingkang pun ngendikaaken Nabi wajib dipun apa? Dipun yakini apa saja yang beliau ucapkan. Naam. Contohnipun ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bismillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngabaraken bilih nalika kula pejah nggih, mlebet wonten ing alam barzakh niku bakal kepanggih malaikat mungkar lan nakir. Niki Rasul ingkang ngabaraken. Lan malaikat mungkar ugi malaikat nakir menika nggadahi tugas. Napa tugasipun? Nggih. Takon telung perkara. Nggih. Menanyakan tiga perkara kepada manusia. Man rabbuka, sapa rabbmu, wa madinuka, apa agamamu, wa man nabiyuka, lan sapa nabimu. Niki tugas malaikat mungkar lan malaikat nakir. Rasul ngendika kados mekaten, ngabaraken bilih kula panjenengan sami bakal ditakoni malaikat mungkar lan malaikat nakir. Sampun sak wajibipun kula panjenengan sami sebagai orang yang meyakini Nabi alaihi salatu wasalam sebagai Rasulullah nggih, yakin pitados napa ingkang pun ngendikaken dening Rasul alaihi salatu wasalam. Senajan kula panjenengan sami ora tahu krungu, belum pernah mengalami, tidak pernah melihat, belum pernah melihat, tetapi ketika Nabi mengatakan betul-betul itu akan dialami oleh setiap manusia. Nggih. Malaikat mungkar, malaikat nakir dipun kabaraken dening Nabi alaihi salatu wasalam aswadani azraqan, hitam dan biru. Qala ulama, para ulama nafsiraken hitam aswad awakipun ireng mripatipun biru. Ada qaul menakutkan malaikat mungkar dan nakir itu sambil membawa pukulan dari besi. Nggih. Menawi saged jawab pertanyaan malaikat mungkar lan nakir akan terdengar suara dari langit an sadaqa abdi, bener jawaban hambaku. Nggih. Kemudian kuburan akan dilebarkan, dipun jembaraken, dipun terangi, dicahayai, diberi cahaya. Nggih, lan pikantuk nikmat kubur niki wong-wong kang iman, wong-wong kang saged jawab telung pertanyaan menika. Rabbi Allah, Rabb kula Allah, wa dini Islam, agami kula Islam, wa nabiyyi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lan nabi kula Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anange nek ora iso jawab, dia tidak bisa menjawab, ya. Dia hanya mengatakan ha ha la adri. Ha ha aku ora ngerti. Biyen aku krungu menungso ngucapake kalimat lan aku yo melu-melu ning saiki ora iso jawab. Niki tiang-tiang munafik, tiang-tiang ingkang kafir. Wong munafik, wong kafir saged mawon teng donya ngucapaken asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saged napa mboten? Nggih saged. Ngucapake la ilaha illallah saged napa mboten? Saged mawon ngucapaken ning dheweke ora iman. Sehingga ketika ditanya oleh malaikat mungkar dan nakir tidak bisa menjawab. Mboten saged jawab. Nah ketika itu dipukullah oleh malaikat mungkar dan nakir dengan pukulan yang keras dan dia pun menjerit bengok. menjerit dengan jeritan yang sangat keras, ya, didengar oleh makhluk-makhluk, kewan-kewan do krungu, sing mboten krungu menungso lan apa jin ora krungu. Lah niki ngendikanipun Rasul alaihi salatu wassalam, kewajiban kula panjenengan sami pitados, ya, yakin dengan apa yang diucapkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukti kula panjenengan sami meyakini beliau adalah Rasul juga ta'atuhu fima amar, ya. Mentaati apa yang kan dipun ngendikaken dening Rasul. Wajtinabu amma naha anhu wa zajar, lan ninggalaken apa ingkang dipun larang dening Nabi ali salatu wassalam. Rasul dawuh nalika kula badhe maem, badhe dahar, badhe ngunjuk arep ngombe, ginakaken tangan apa kanan. Niki dawuhipun Rasul, kul biyaminik, makan dengan tangan kananmu. Samillah, ucapkan bismillah. Niki dawuhipun Rasul. Nek pancen kula panjenengan sami niku yakin bilih Rasul niku utusanipun Allah, napa ingkang dipun ngendikaken niku hak, leres dawuhipun Allah, nggih monggo kita laksanakaken apa ingkang dipun perintahaken, diperintah oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Kul biyaminik, makan dengan tangan kananmu, samillah, ucapkan apa? Basmalah. Niki contoh. Nggih. Lan kula ninggalaken apa ingkang dipun larang, jangan makan dengan tangan kiri. Rasul ngendika la takulu bisimal, aja pisan-pisan kowe mangan ngombe karo tangan kiwa, dengan tangan kiri jangan. Fa inna syaitan yakulu bisimal, sebab setan iku mangan karo tangan kiwa. Ya, kalau kita memang betul-betul yakin Rasul itu utusan Allah, nggih mestine ngoten iku. Wonten larangan dipun tilang. Kita tinggalkan larangan itu. Lan ingkang nomor sekawan, bukti kula yakin lan pitados bilih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu utusan Allah adalah kita beribadah kepada Allah dengan tata cara yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nek badhe salat nggih nyuntuh Nabi alaihi salatu wasallam, sallu kama raaitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Naam. Baik, nah niki kudu eling, kedah eling niki kula panjenengan sami. Kula ambali malih, kula panjenengan sami teng donya menika dipun ciptakaken dening Allah. Tujuanipun namung setunggal nggih menika napa? Ibadah dumateng Allah. Ingkang nomor kalih, kula wajib eling ugi bilih kula panjenengan sami nggih di dalam beribadah kepada Allah sampun dipun gampilaken dengan diutusnya napa? Rasul. Nggih, mila monggo kula panjenengan sami betul-betul dalam kehidupan dunia ini, ya, mengikuti beliau, membenarkan semua yang beliau kabarkan, mentaati apa yang beliau perintahkan, meninggalkan apa yang beliau larang, dan kita mencontoh beliau dalam beribadah. Gampil napa mboten niki? Gampil, nggih. Nah, maksudipun kita dimudahkan, wah ada contoh. Alhamdulillah, sampai cara tidur diajari, subhanallah. Sampai kita mau masuk WC diajari, mboten? Diajari. Kita keluar rumah diajari, ya subhanallah. Napa mboten syukur kula panjenengan sami niki? Perkara-perkara sing kula ora ngerti diwenehi ngerti. Ketika kita masuk ke WC kan kula ora ngerti teng WC niku wonten napa, kan ngoten nggih? Ternyata di WC itu tempat jin, tempat syaitan. Lah nek kula panjenengan sami mlebu WC, nggih, buka aurat niki kan ditonton, dilihat oleh apa? Oleh jin, memadharatkan, bahaya. Lah niki diajari dening Nabi alaihi salatu wassalam, saderengipun mlebet WC ndonga, ngucapaken apa? Basmalah, bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Nggih. Kula panjenengan sami ditulungi saestu, dicontoni temenan. Nggih. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, wong sing mlebu WC ngucapake basmalah, aurate bakal ditutupi saka nggih pandelengane napa? Jin-jin ndak bisa melihat, ndak bisa melihat. Ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala lan dipun slametaken saking gangguan napa? Khubus wal khaba'is. Al khubus niku setan lanang, khaba'is niku setan napa? Wadon. Wabillahi taufiq. Semuanya diajari. Sunanul fitrah, babakan ngetoki, gunting napa kuku, mencabut napa bulu ketiak atau membersihkannya, khitan juga. Nggih, khitan termasuk sunanul fitrah. Nggih. Nah, khitan niku ajaranipun Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Nggih. Nah, Yahud Nasara kudune nggih khitan. Nggih. Seharusnya apa? Khitan. Nggih. Orang kalau mau jujur melihat syariat Islam, syariat Islam ini luar biasa. Nggih. Kabeh niku sampun dipun apa? Atur. Dipun contoni. Nggih. Gampil. Walhamdulillah rabbil alamin. Nah niki ingkang nomor kalih ma'asyiral muslimin ingkang monggo kita tansah eling ampun ngantos supe kelalen. Nah. Ingkang nomor 3. Ingkang kula panjenengan sami ugi wajib eling. Nggih. Toyib, kula kan sampun ngertos nggih wau bilih ibadah itu sudah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah, perkawis ingkang penting ugi nggih. Wajib kita ingat-ingat ampun ngantos kelalen bahwasanya ibadah dumateng Allah niku mboten sah menawi mboten dipun iringi dengan tauhid. Al-ibadatu la takunu ibadatan illa ma'at tauhid. Jadi ibadah iku ora dianggap ibadah menawi mboten dipun iringi dengan apa? Tauhid. Napa niku tauhid? Tauhid niku dari kalimat wahada yuwahidu tauhidan. Maknanipun menghususkan ibadah hanya untuk Allah. Memurnikan ibadah hanya untuk Allah. Menjadikan Allah sebagai satu-satunya yang diibadahi. Niku maknane napa? Tauhid. Nggih. Jadi dalam kehidupan dunia ini yang kita ibadahi hanya siapa? Allah. Bukan yang lain. Kalau sampai kita ibadah kepada Allah tapi juga beribadah kepada selain Allah, niki mboten dihitung ibadah niki. Tetapi ini dikatakan asyirku. Syirik. Nah, kula ambali malih, nggih, saya ulangi lagi. Bahwasanya ibadah itu sing naminipun ibadah mboten bakal sah. Mboten dipun anggap ibadah kejawi nalika kula panjenengan sami memurnikan ibadah hanya untuk siapa? Allah. Wabillahi taufiq. Kama anna sholata la takunu sholatan illa ma'at thaharah. Sama seperti ibadah sholat. Sholat niku mboten dianggap sholat menawi mboten wonten toharoh. Tidak ada kesucian. Mbok sholate suwe, mbok macane Al-Quran niku dawa, ngadeke suwe, ruku'e suwe, iktidal ngadeke nge suwe, sujudipun nge napa, dangu, nganti rampung sholat, diawali dengan takbir, diakhiri salam, ananging anggone sholat niku ora wudu. Sah mboten salat niku? Mboten sah. Mboten sah. Nggih. Kudu ngulangi. Satu saumpami panjenengan, nggih, panjenengan nggih. Enjang-enjang isu-isu utawi jam 12 junub 12 bengi junub. Junub 12 bengi. Kan kewajibane siram nggih. Mandi janabah adus. Ananging panjenengan qadarullah masyafa'al kesupen, kelalen. Subuh tangi krungu komat jenenge itu komat kan kaget nggih. Langsung wudu nggih, mangkat masjid salat. Ming wudu tok, padahal kedai napa? Nggih, mandi kan demikian. Kelalen kan, pancen kelalen niku. Salat subuh rampung salat subuh nggih. Bar subuh nggih. Kelalen tetap terus kelalen nganti salat duhur. Duhur salat duhur, nggih. Salat duhur tasih kelalen, nggih. Nah, waktu asar, nggih. Bar salat asar rampung, nggih. Jagok karo medangan, ngiling-ngiling mambungi ngopo, nggih. Kelalen terus kelingan, jam 12 aku junub. Lah mau isuk urung adus. Aku salat subuh, salat duhur, salat napa? Asar. Berarti selama dia salat ini subuh, duhur, asar, Salatipun tidak di atas toharoh. Tidak di atas apa? Toharoh. Dia masih punya hadas akbar. Wudu mboten cukup kangge mengangkat hadas akbar. Lah, tiang ingkang kados mekaten menawi kula panjenengan sami kok ngadepi kahanan ingkang kados mekaten ya yang seperti ini, kewajiban kita adalah segera mandi. Saniki kelingan. Kalau saya dalam keadaan hadas akbar, mandi, setelah mandi kemudian ngulangi sholat subuh, ngulangi sholat apa? Zuhur, lan ngulangi sholat asar, dipun ulangi. Sebab sholatipun niki mboten sah karena dia sholat dalam keadaan tidak bersuci, tidak ada toharoh. Wonten ing hadis ingkang sahih Rasul alaihi salatu wassalam ngendika, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdasa hatta yatawadda. La yaqbalullah, Allah mboten nampi, Allah ora nampa salatmu nalika sliramu duwe hadas. La yaqbalullah, Allah mboten nampi salatipun tiyang ingkang berhadas sampai dia mengangkat hadasnya. Nggih. Wabillahi taufik. Saketipun pahami niku nggih. Nggih. Demikian pula ibadah. Persis. Kula panjenengan sami ibadah dumateng Allah tetapi dicampuri syirik. Nggih. Dicampuri syirik. Ibadah niki kabeh mboten ketampa wonten ing ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah ngersakaken kula panjenengan sami beribadah hanya kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jangan dicampuri dengan syirik. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Misalipun salat subuh niate untuk Allah, zuhur untuk Allah, asar untuk Allah, maghrib untuk Allah. Kemudian isya dia sholatnya, sujudnya diniatkan untuk jin, untuk malaikat, untuk selain Allah. Niki kabeh amalanipun napa mboten dipun tampi, ndak diterima semuanya. Sebab Allah menghendaki semua ibadah itu untuk siapa? Untuk Allah. Mila Allah ngendika wonten ing Al-Qur'anul Karim, nggih. La in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Sesungguhnya engkau wahai Nabi, kalau berbuat syirik akan gugur semua amalanmu. Seorang kalau berbuat syirik akan gugur kabeh amalanipun iku ludes gugur mboten ketampi wonten ing ngarsanipun sinten? Allah Subhanahu wa taala. Nah. Nah, ini harus selalu diingat. Oleh karena itu dalam kehidupan kita, kita diperintahkan mengucapkan kalimat tahlil. Kalimat apa? Tahlil. Kalimat ikhlas. Kalimat la ilaha illallah. Apa makna kalimat la ilaha illallah? Ya niki nerangaken hakikat niki. La ilaha illallah maknanipun kaum muslimin, saudara muslimat ingkang kawula mulyakaken, monggo kita midanget kalimat menika. La ilaha illallah, apa maknanipun? La ora ono, ilah, ilah niku sesembahan. Boten wonten sesembahan ingkang hak. Boten wonten sesembahan ingkang leres dipun ibadahi illallah kejawi namung sinten? Allah Subhanahu wa taala. Artosipun menawi kula sampun ngucapaken kalimat la ilaha illallah, kewajiban kula panjenengan sedaya ibadah itu hanya untuk Allah. Sebab Allah kemawon ingkang berhak untuk diibadahi. Hanya Allah saja yang nggadahi hak untuk kita beribadah kepadanya. Sedaya ibadah, kabeh ibadah, sholat kagem Allah, menyembelih juga haknya siapa? Allah. Berdoa, ndonga nggih hanya kepada Allah. Bertawakal ugi hanya kepada siapa? Allah. Semua ibadah hanya untuk Allah. Mila Allah ngendika wonten ing Al-Qur'an, oleh karena itu Allah berkata dalam Al-Qur'an, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, la syarika lah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin." Qul, katakanlah wahai Nabi, "Inna salati, sak temene salatku kabeh, wa nusuki lan sembelihanku. Nusuk niku sembelihan. Utawi makna ingkang nomor kali, sedaya ibadah. Kul katakanlah, inna sholati sak temene sholatku kabeh, wa nusuki lan sembelihanku, ibadahku, wa mahyaya uripku, wa mamati lan matiku, kabeh. Sedaya niki wau, lillah, namung kagem sinten Allah, haknya Allah, Rabbil alamin, Rabb ingkang nguasai alam semesta, la syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah. Wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Niki ma'asyiral muslimin rahiman wa rahimakumullah, perkawis penting ingkang nomor pinten nggih? Nomor 3. Iya. Nomor 3. Jadi kita ini tidak bisa dikatakan telah beribadah kecuali kalau ibadah kita itu semuanya hanya untuk Allah. Ini baru dikatakan orang yang beribadah. Baru dikatakan orang yang beribadah. Dari sini akan semakin jelas bahwasanya selain muslim niku ibadahipun mboten ketampi, tidak akan diterima. Wong-wong musyrikin rumiyin di zamannya Nabi itu juga punya ibadah. Abu Lahab tawaf, Abu Jahal juga apa? Tawaf. Abu Lahab juga berdoa kepada Allah, minta kepada Allah. Abu Jahal, Abu Lahab ini pun dongo, berdoa juga kepada Allah. Tetapi di samping mereka berdoa kepada Allah, juga berdoa kepada selain Allah. Nah ini kisah lain ini. Iya. Ma'asyiral muslimin rahiman wa rahimakumullah. Nalika Raja Abrohah, Raja Abrohah, gubernur Yaman ketika itu, duwe niatan, punya niatan tuh menghancurkan Ka'bah. Maka Raja Abrohah ini membawa pasukan besar, nggawa pasukan akeh, termasuk mbeto gajah-gajah ingkang dipun ginakake mangke kangge ngerusak, menghancurkan apa? Ka'bah. Sudah dibawa memang itu. Nah tiang-tiang musyrikin Quraisy niku sami kabur kabeh, keweden, sebab yakin ora bisa ngadepi Raja Abrohah. Ndak bisa. Nabi Muhammad SAW dari lahir, tetapi lahir di tahun itu. Di dalam sebagian riwayat setelah sekian hari, 50 hari atau berapa hari setelah kejadian tentara bergajah. Lah tiang-tiang musyrikin, kan musyrikin itu, Abu Lahab, Abu Jahal, Abdul Muttalib, Sdoyon itu kan tiang-tiang musyrik. Kabeh kabur, kabeh lungo. Orang-orang sing gelem ngadepi tentara bergajah. Abrohah, betul-betul ingkang wantun. Lalu apa yang mereka lakukan? Mereka minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jan temenan iku nyuwun, nyuwun tuhung kepada siapa? Allah. Berarti mereka yakin Allah itu zat yang maha pemberi. Allah adalah zat yang maha kuasa. Nggih yakin niku wong-wong Arab Quraisy. Nggih. Nyuwun tulung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mereka pergi dan subhanallah mereka menyaksikan sesuatu yang betul-betul di luar ya persangkaan mereka. Wong-wong Arab Quraisy yakin ingkang ngirim niku sinten? Allah Subhanahu wa taala. Datang burung-burung yang sangat banyak. Dipun sebatakan wonten ing Al-Qur'an, wonten ing surat Al-Fil, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijjil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Ya subhanallah, niki wong-wong Quraisy kabeh doweruh, manuk-manuk sing akeh berbondong-bondong memenuhi langit, membawa batu-batu yang sangat panas, manuke ora kobong, ning sing kobong sing padha mati gajah lan menungso. Kan aneh luar biasa, dilempari batu-batu tanah yang panas ngantos kabeh padha mati. gajah-gajahe mati, menungsone mati, seperti dikatakan oleh Allah dalam Al-Qur'an, faja'alahum ka'asfim ma'kul, maka Allah menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan oleh apa? Ulat. Jadi wong-wong Quraisy niku yakin, yakin bilih Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin sing nyiptake langit, sing nyiptake bumi. Wong-wong Arab, Abu Lahab, Abu Jahal, kabeh wong-wong musyrikin Quraisy yakin bilih Allah Subhanahu wa taala kalau berdoa kepadanya Allah akan mengabulkan. Yakin itu. Makanya kalau mereka punya anak, banyak yang dikasih nama Abdullah. Sing jenenge Abdullah niku kata sangat senajan wong musyrik. Abdul Muttalib punya anak dikasih nama sinten? Abdullah, yang kemudian punya putra Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar As-Siddiq namanya adalah Abdullah. Abdullah. Abu Bakar itu kunyah. Jadi ayahnya yang ketika itu musyrik memberi nama anaknya Abdullah. Niku pun biasa. Wong Arab jenengi anake Abdullah niku biasa, hambane Allah. Tetapi kenapa mereka dikatakan musyrikin? Padahal yakin kalau Allah yang menciptakan. Nggih napa ten? Yakin Allah sing nulungi, sing ngirim manuk-manuk niku. Tentara bergajah hancur dengan batu-batu yang dikirim oleh Allah. Nggih. Wong-wong Quraisy nggih ngibadah, tawaf, padha tawaf, ndonga kepada Allah, juga berdoa kepada Allah, menyembelih juga untuk Allah. Tetapi kenapa dikatakan musyrik? Sebab nalika ngibadah dicampuri dengan ibadah kepada selain siapa? Allah. Niki masalahe. Itulah yang menjadikan mereka dihukumi musyrikin. Senajan meyakini Allah Rabbul Alamin, senajan donga juga mereka kepada Allah, tetapi di samping berdoa kepada Allah juga berdoa kepada Lata, Uzza, Hubal, Manat. Niki berhala-berhalane wong-wong napa? Quraisy. Wong-wong Arab. Sehingga sepindah malih kita itu harus ingat kedah iling bilih kula panjenengan sami mboten dipun anggap ngibadah menawi ngibadah menika dipun campuri dengan apa? Syirik. Mboten dipun anggap. Ya. Di zaman orang Quraisy dulu, lu ajeng cerita sedikit niki. Dulu di tengah orang-orang musyrikin Arab ada seorang yang namanya Abdullah bin Juda'an. Siapa namanya? Abdullah bin Juda'an. Niki wong musyrik. Tapi luar biasa. Sedekah niku akeh. Wonten wong fakir dibantu. Wonten anak-anak yatim dibantu. Ada para janda dan seterusnya, orang-orang yang lemah dibantu. Babagan sedekah, babagan bantu niki luar biasa Abdullah bin Juda'an niki. Sehingga kabeh menungso nggih seneng karo wong niki, memuji, menyanjung iki wong bagus, iki wong sing napa jasanya banyak nggih. Nun saya kula tak tanglet. Niki amalan soleh napa napa sanes niki? Lahiriahipun. Soleh kan ngoten nggih. Lahiriahipun amalan soleh. Orang juga memujinya, orang juga menyanjungnya. Tetapi dia musyrik. Artosipun ibadahipun niki dicampuri dengan apa? Syirik. Aisyah radhiyallahu taala anha sampai bertanya kepada Nabi, sebab Abdullah bin Juda'an niki terkenal banget nganti mati niku akeh nglakoni amalan-amalan sing bagus. Sedekah lan sak pitulutipun. Nah, Aisyah Ummul Mukminin garwanipun Rasul alaihi salatu wassalam bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam, "Duh Rasulullah, Ibnu Juda'an, Abdullah bin Juda'an niki kan kathah anggenipun ngamal, duh Rasulullah. Niki amalan-amalanipun manfaat napa mboten? Dipun tampi wonten ing ngarsanipun Allah napa mboten? Niki termasuk ibadah napa mboten niki maknanipun?" Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "La ya Aisyah." Ora kanggo gawe. Jadi bisa jadi ada orang Nasoro, utawi orang Yahud, utawi napa tiang-tiang musyrik, amalane pun bagus, saged mawon, nggih napa ten? Bagus, memberi, memberi, memberi, memberi. Tetapi selama mereka tidak mengucapkan la ilaha illallah, selama mereka masih musyrik, niku amalanipun mboten ketampi wontene ngarsanipun sinten Allah. Sebab ibadah itu tidak akan dikatakan ibadah, tidak diterima sebagai ibadah kecuali kalau tidak dicampuri dengan apa? Syirik. Nah, niki ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tigang perkawis menika bilih kita cekapaken nggih. Dalam bab ini kita wajib tansah iling, harus selalu ingat kita di dunia ini diciptakan oleh Allah untuk beribadah. Dan kita juga harus ingat di dalam kita beribadah ini ya, di dalam kita mengenal perjalanan hidup ini sudah ada orang yang membimbing kita, yaitu siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kudu kelingan terus. Kemudian kita juga harus ingat semua amalan ibadah kita itu dikatakan ibadah kalau kita meninggalkan apa? Syirik. Jadi ibadah itu akan dikatakan ibadah kalau betul-betul kita melakukannya lillahi ta'ala, mboten dipun samburi dengan apa? Syirik. Nah, ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah. Kula panjenengan sami ugi wajib waspada. Waspada. Sebab wonten pihak-pihak ingkang berusaha untuk memalingkan kita dari tiga ini. Nggih. Wonten ingkang berupaya memalingkan kita dari tiga perkara ini. Wa ala ra'sihim iblis. Sing paling getol. Ganggu menungso, sing paling getol nyimpangake menungso saking perkawis ingkang bermanfaat adalah siapa? Iblis. Iblis. Okay. Wabillahi taufik. Okay. Wonten ing Al-Qur'anul Karim dipun kisahaken bagaimana iblis berjanji di hadapan Allah Subhanahu wa taala nalika sampun dipun sesataken. Iblis diperintahkan oleh Allah untuk memberikan penghormatan kepada Adam, sujud memberikan penghormatan kepada Adam, mboten gelem, iblis tidak mau. Aba wastakbar, enggan dan sombong. Kemudian setelah itu iblis bersumpah di hadapan Allah, fabima aghwaitani la aqudanna lahum siratal mustaqim. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. Iblis berkata kepada Allah, فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي يَا اللَّهُ, karena engkau telah menyesatkan saya, لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ, sungguh saya akan menghalangi manusia dari jalan-jalan atau dari jalanmu yang lurus. Duh Allah, panjenengan sampun nyesataken kula. Teman-teman kula bakal ngalang-alangi hamba-hambanipun panjenengan saking siratal mustaqim, saking dalan ingkang lurus. Dalanipun panjenengan duh Allah ingkang lurus. La aqudanna lahum siratal mustaqim. Summa la'atiyannahum, teman-teman kula duh Allah bakal ngalang-alangi hamba-hambanipun panjenengan saking ngarep, saking buri, saking kiwa, saking tengen, dari semua arah. Saya akan halangi mereka dari depan mereka, belakang mereka, kiri mereka, kanan mereka, sampai mereka menjadi hamba-hamba Allah yang kufur dan tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Niki iblis. Nah, sehingga wajib kula panjenengan sami ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah waspada saking napa? Saking gangguan iblis syaitan. Nah, lan sepindah malih nggih. Allah Subhanahu wa taala nggih telah memberikan kepada kita pertolongan. setan utawi iblis niku kemampuannya hanya membisiki was-was. Nggih. Itu gangguan setan. Dan kalau kita kembali kepada Allah, nyuwun tulung dumateng Allah, kula panjenengan sami bakal dipun slametaken saking napa? Gangguan setan, iblis. Nah, jadi bentuk kewaspadaan kita dari gangguan iblis nomor setunggal, ma'asyiral muslimin, adalah banyak kita minta perlindungan kepada Allah. Sebab mboten wonten ingkang saged nyelametaken saking iblis gangguanipun, tipu dayanipun kejawi namung Allah Subhanahu wa taala. Ini bentuk kewaspadaan. Sebab sing namanya waspada niku kan kudu wonten buktine. Sing jenenge waspada nggih wonten buktine. Napa buktinipun kula panjenengan sami waspada. Ingkang nomor setunggal kula panjenengan sami kathah-kathah anggenipun nyuwun perlindungan kepada Allah dari gangguan apa? Syaitan. Di antaranya dengan kita membaca muawwidzatain, muawwidzatan utawi muawwidzat, surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, surah An-Nas. Niki dipun waos. Saben-saben rampung salat fardu. Setiap selesai salat apa? Fardu diamalkan. Al-Falaq, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Dibaca sekali. Kecuali setelah sholat maghrib dan setelah sholat subuh dibaca 3 kali. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, 3 kali. Kemudian Al-Falaq, Qul a'udhu birabil falaq, 3 kali juga. Kemudian Qul a'udhu birabil nas, dibun waos peng 3. Setelah sholat maghrib dan setelah sholat apa? Subuh. Nah, niki sebab kula panjenengan sami pikantuk perlindungan saking syaitan, dari iblis. Qul a'udzu birabbin nas, katakanlah a'udzu birabbin nas, aku berlindung kepada Allah Rabbun nas, malikin nas, rajane menungso, ilahin nas, sesembahane menungso, min syarril waswasil khannas, saking waswas, bisikan-bisikan setan. Setan itu membisiki kula panjenengan sami. Ya. Was-was setan itu sangat banyak. Ya. Was-was setan. Adam alaihi salatu wasalam dibisiki setan. Nggih napa mboten? Dilarang untuk mendekati pohon yang terlarang, dilarang untuk menikmati. Lah kok dibisiki setan? Tahu kamu kenapa dilarang? Ya. Itu pohon kekekalan, syajaratul khuldi. Dikasih nama oleh iblis sajaratul khuldi, pohon kekekalan. Kalau kamu mau makan itu, kamu akan kekal. Dibisikin apa? Syaitan, iblis. Subhanallah, Allah sampun netepaken bahwasanya Adam alaihi salatu wasalam kemudian memakannya bersama dengan Hawa. Akhiripun Allah Subhanahu wa taala ya menurunkan Adam saking jannah, saking swarga, menuju kemana? Arut dunia ini. Ananging Allah lajeng mengangkat derajat Adam sebab Nabi Adam bertobat kepada Allah. Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Hati saya dan panjenengan ini nggih dibisiki syaitan. Dibisiki syaitan, arep tobat dibisiki, uripmu sik dawa. Hidupmu masih panjang. Ini kan bisikan syaitan. Arep tobat ora sida tobat, dibisiki syaitan. Orang tidur saja, wong turu niku arep tangi dipun bisiki napa? Syaitan. Tidaklah seorang itu tidur kecuali di tengkuknya ini ada 3 ikatan. Dan setiap ikatan itu ditiupkan kepadanya, alaika lailun tawilun farqut. Bengi sik dawa. Teruske anggonmu turu. Seperti itu, kalau kita mau bangun seperti itu, nah, mesti namanya. Nah, bangun jam 2, lihat jam, wis melek jane nan. Ini kula njenengan sami ngraosake. Alaika lailun tawilun. Bengi sik dawa, farqut turu meneh. Itu bisikan ada. Jam 3. Jam 3. Alaika lailun tawilun farqut. Nanti pun azan nggih ngoten. Sa'adhan si isi ono waktu komat, biasanya adhani karo komat selisih 4 jam. Turu nanti menyate pun apa? Pun awan. Syaitan seperti itu. Tetapi ketika seorang kemudian melawan bisikan itu dengan bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam, dan cepat menyat, cepat wudu, nek wudu niku menyat zikir, ucul niku ikatan satu. Kemudian kalau dia berwudu, ucul malih ikatan yang kedua. Kemudian dia sholat, ucul kabeh ikatan-ikatan tadi, buhul-buhul tadi, uqad tadi, lepas semuanya. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, fa'asbaha nasyitan tayyiban nafs. Di pagi hari dia akan bangkit dalam keadaan nasyitan, semangat. Tayyiban nafs, atine awake bagus, tayyib. Niki menawi kula panjenengan sami ngadepi waswas syaitan niku. Bisikan-bisikan syaitan. Nggih. Panjenengan badhe ngaos nggih mesti dipun bisiki, nggih napa ten? Dibisiki syaitan. Rasah ngaji. Wis pinter. Rasah ngaji. Streaming wae. Kan gitu kan. Begitu streaming ya dibisiki iso ana rekaman. Rasah ngurungake streaming. Baik. Seperti itu dibisiki syaitan. Ya. Semuanya hanya bisikan-bisikan. Ya. Baik. Mau sedekah ditakut-takuti kemiskinan. Ditakut-takuti kemiskinan. Nah. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan itu menakut-nakuti kamu dengan kefakiran. Niku pancen ngoten niku syaitan. Tetapi kan bisikan. Napa sing ndadekake fakir niku setan kan senes. Ya. Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan seorang kaya, menjadikan seorang miskin, sanes setan. Setan niku hanya membisik-bisiki. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra. Setan iku meden-medeni sliramu, mbok-mbok sliramu dadi wong sing fakir dengan sebab apa? Sedekah. Wa ya'murukum bil fahsya. Dan memerintahkan kamu perbuatan-perbuatan fahsya. Nah, padahal Allah Subhanahu wa taala yang menjanjikan untuk kalian ampunan dan apa, keutamaan darinya. Tiang ingkang sedekah ini kan berarti ada dua hal ini. Satu bisikan syaitan, satu ngendikane Rasul. Rasul mengatakan setiap pagi itu ada malaikat yang berdoa. Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, berikan ganti bagi orang yang bersedekah. Niku saben enjang wonten malaikat-malaikat Allah, wonten malaikat Allah ingkang tugasipun donga. Ndongaaken tiyang ingkang napa? Sedekah. Orang yang bersedekah, Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, berikanlah orang yang bersedekah ganti. Naam. Wa a'ti mumsikan talafan, dan berilah orang yang menahan sedekah talafan. Talafan itu kebinasaan, kerugian. Berarti tinggal milih niki, melu bisikane syaitan utawi napa? Pitados ngendikanipun sinten? Rasul alaihi salatu wasallam. Itu syaitan. Was-was. Ngantos babagan ibadah nggih diwas-was, dibisiki syaitan, diganggu. Ya. Ketika seorang sholat didatangi syaitan. Udkur kada, udkur kada. Kon kelingan perkara-perkara sing maune kelalen. Ingat ini, ingat itu, ingat ini, ingat itu. Nganti orang ngerti sholatnya sepirang rokaat. Niku ngendikane pun Rasul alaihi salatu wasallam. Hatta la yadri kam sholat. Nganti orang ngerti sepirang rokaat anggonmu sholat. Loro apa telu? Telu atau apa? Papat. Sing parah mali siji apa papat repot. Siji apa loro? Loro apa telu? Baik. Subhanallah, tidak faham, tidak sadar. Kita merasakan itu, bisikan syaitan. Nah, bisikan syaitan itu akan hancur kalau kita berpegang dengan bimbingan siapa? Nabi alaihi salatu wasalam. Nah, sendiri kamu ragu-ragu, loro apa telu, bangunlah di atas keyakinan. Pinten, kali nomor tiga, dianggap dua. Sudah, saya dua rokaat, tiga rokaat saya ragu-ragu. Dibangun di atas dua rokaat, kemudian dilakukan sujud, apa? Sahwi. Nah, ini bisikan-bisikan syaitan. Sampai ada orang yang sholat pun tidak bisa yakin nek wis sah sholate, dibisiki syaitan, takbir ora cukup sepisan, mantus ping akeh. Berkali-kali takbir. Allahu Akbar. Ora sah iki. Allahu Akbar, nganti ping telu, ping papat, ping sepuluh, ada yang berkali-kali. Ya, ya. Bisikan apa? Syaitan, waswas syaitan. Nah, obat dari waswas syaitan sebagai bentuk kewaspadaan, ingin menikah banyak kita berlindung kepada apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ma'asyiral muslimin, rahiman wa rahimakumullah. Nomor kali, bentuk kewaspadaan. Ya. Dalam kehidupan kita ini agar kita selalu ingat, kula teng donya niku dipun ciptakaken kangge ngibadah. Lan supados tansah kelingan, eling bilih kula panjenengan sami nggadahi kewajiban nderek Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lan ugi supados kula tansah eling ibadah kula wajib diiringi dengan tauhid, ampun ngantos dipun campuri napa syirik. Yang kedua, agar kita senantiasa ingat adalah kita waspada dengan cara terus menuntut ilmu. Thalabul ilmi. Niki bentuk kewaspadaan. Nggih. Sinau agama. Niki wau niku contoh wau sampun contoh. Semua waswas setan itu ya dihancurkan dengan apa? Dengan ilmu. Nggih napa, Dan? Dengan ilmu. Ya. Dengan ilmu kita akan diselamatkan dari waswas setan. Datang seorang kepada Nabi alaihi salatu wasalam waswas, waswasin apa? Duwe anak kulite beda karo nggih. Dhewe karo bojone beda. Aku putih, bojoku putih, kok anakku ireng, kan mumet. Ya. Datang kepada Nabi, waswas ini dibisiki syaitan. Ya. Syaitan kan mesti membisiki, ini udu anakmu, bojomu lah macam-macam. Istrimu melakukan ini kan luar biasa. Ya. Bisa jadi. Ya. Dan datang orang ini kepada Nabi alaihi salatu wasalam. Niki nek ora mandek, nggih. Bisikan setan ora di mboten dindek, tidak berhenti ini. Ini akan terjadi kerusakan di tengah masyarakat. Kerusakan di tengah keluarganya. Walhamdulillah, kewaspadaan itu terwujud pada para sahabat dengan mereka senantiasa menuntut ilmu kembali kepada siapa? Nabi alaihi salatu wasalam. Cepat-cepat didatangi Nabi alaihi salatu wasalam, "Duh Rasulullah, pripun niki?" Kula duwe anak kok kaya niki. Maksudnya beda kulitnya, warnanya. Nah, Rasul mboten langsung jawab. Rasul tidak langsung mengatakan iku anakmu, ndak seperti itu. Ingin memahamkan. Ini orang Badui atau orang Arab niku kan biasa napa? Ngingu unta kan ngoten nggih. Maka Nabi bertanya, "Hal laka min ibil?" Kowe ngingu unta apa ora? Nggih, Rasulullah kula ngingu unta. Untane warnane apa namanya? Dijawab warnane nggih keumuman unta ya, coklat ngoten-ngoten. Ya. Lah wis tau apa urung? Unta kok nglairake anak unta sing warnane beda. Warnane napa? Bule utawa macam-macam ngoten lah nggih. Oh nggih niku biasa Rasulullah kadang-kadang ngoten niku nggih. Kadang-kadang ngoten nggih. Nggih. Sing unta lanang niku coklat nggih, yang betina coklat, lahir kok bule. Niku biasa Rasulullah kadang nggih kaya niku. Nah, kok iso? Nah, kok bisa seperti itu? Nah, langsung dijawab oleh orang ini, nggih niku saking simbah-simbahe Rasulullah niku. Itu ngambil dari sana, dari simbah-simbahnya. Nah, kurang lebih demikian maknanya. Lajeng Rasul ngendika, "Ya padha wae karo anakmu kuwi. Sama saja dengan anakmu." Wong kamu orang soleh bagus, istrimu orang soleh, ha? Kok pikiran macam-macam? Itu anakmu. Ya. Wabillahi taufiq, alhamdulillah. Selesai. Bisikan setan ini apa namanya? Ditutup dengan ilmu. Ya. Wabillahi taufiq. Ya. Ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Rasul sangat sayang dengan Zaid ibn Harithah. Dulu terkenal dengan Zaid ibn Muhammad. Ya. Nah, Zaid niki kagungan putra, punya anak namanya Usama, Usama bin Zaid. Subhanallah, kulitnya beda dengan ayahnya. Yang satu putih, yang satu apa? Hitam. Luar biasa. Sampai suatu saat Nabi pernah mengecek ada orang yang ahli pintar untuk apa namanya? Ada tanda-tanda ini keturunan siapa. Nah, Rasul bertanya, "Coba perhatikan kaki dua orang ini. Apa hubungannya?" Namanya. Dia mengatakan ini anaknya ini. Padahal warnanya apa? Beda namanya. Ya memang anaknya. Jadi sangat mungkin bisa jadi seorang itu memiliki anak yang sifat fisiknya berbeda dengan orang tuanya. kita orang Jawa, istri orang Jawa lahirnya orang Arab, nah, mirip. Alhamdulillah ya kan. Hidungnya mancung ya kan. Masya Allah ya. Ya, rambutnya kok pirang, mungkin dari simbahnya dulu nabi kan. Alhamdulillah ya kan. Ya. Oh, jangan banyak berpikir yang macam-macam, bisikan syaitan. Ya. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, coba lihat niki bisikan-bisikan syaitan ingkang ndadosaken kula panjenengan sami niku ya terhambat dari perjalanan menuju Allah. Itu semuanya ditutup dengan apa tadi? Ilmu. Nah, setunggal malih contoh, ilmu lagi. Rasul alaihi salatu wasallam ngendika, "Ihris 'ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jaz. Fa in asabaka syai' fala taqul, law anni fa'altu kadza lakana kadza wa kadza, walakin qul qaddarallah wa ma syaa'a fa'al." Bersemangatlah kamu untuk melakukan kebaikan. Ya. Semangat. Ya. Jangan malas. Selalu kamu minta tolong kepada Allah. Usaha. Ya, ngelakoni perkara-perkara yang manfaat. Usaha nopo mawon. Nah kalau ternyata usaha kita itu di tengah perjalanan kok gagal. Sini-sini usahakan. Bisa ada halangan. Maka jangan kamu mengatakan, janjane nek mbiyen aku ora kaya ngene, ora bakal kaya ngene. Kenapa dulu saya tidak seperti itu saja? Gara-gara saya milih ini jadi seperti ini. Jangan seperti itu. Sebab kalau kita seperti ini akan dimainkan oleh siapa? Syaitan. Segera kamu mengucapkan qadarullah wa masya'a fa'al. Ini takdir Allah. Wa masya'a fa'al. Nek Allah sampun ngersakaken nggih, Allah akan lakukan. Tidak ada yang bisa apa? Menghalangi. Nah, sekarang ini ada kejadian apa visa umroh di apa namanya ditangguhkan sementara. Namanya. Ada jamaah umroh yang sebenarnya sudah mendaftar bulan Januari, bulan Desember yang telah lalu, bulan November yang telah lalu, tapi ditunda, akhirnya daftar di bulan-bulan ini. Wis mangkat tekan Bandara Soekarno-Hatta. Dicegat tidak bisa melakukan ibadah umroh. Pemerintah Saudi punya kebijakan untuk tidak menerima jamaah napa umroh, dipulangkan. Gini koyo niku nggih, langsung qadarullah, qadarullahi wa masya'a fa'al, takdir Allah. Jangan kemudian mengatakan oh janjane biyen nek aku daftar Desember ya aku wis mangkat. Kok biyen orang daftar Desember wae pusing dipikir seperti itu. Akhirnya apa? Terbawa oleh syaitan. Tapi kalau dia segera tutup qadarullah wa ma syaa fa'al, niki sampun takdiri Allah, sampun kersanipun Allah. Saya yakin apa yang Allah putuskan itu apa? Yang terbaik. Nah, selesai sudah. Ya. Sehingga ma'asyiral muslimin, bentuk kewaspadaan kula panjenengan sami dalam kehidupan dunia ini adalah dengan kita banyak menuntut napa? Ilmu. Mempelajari ilmu syar'i, ilmu Al-Qur'anul Karim dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Ini kok pilih ma'asyiral muslimin sekedik ingkang saged kita bahas wonten ing kesempatan siang menika. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk senantiasa ingat eling lan ugi waspada berhati-hati dari gangguan-gangguan ingkang saged ngalang-alangi kula panjenengan sami saking perkawis-perkawis ingkang bermanfaat fid dunya wal ukhra. Naam.